Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna Al-Basir huwa ismun takarrara fi wuruduhu fil Qur'anil Karim fi mawadi'a tazidu 'ala al-arba'in minha qawlu ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. وقال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى والله بما تعملون بصير وقال تعالى والله بصير بالعباد وقال تعالى إنه بكل شيء بصير وقال تعالى إنه بعباده خبير بصير وقال تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى البصير, berkata pengarang kitab fiqih asmaul husna الشيخ عبد الرزاق حفظه الله, nama Allah al-Basir. Pada hari ini insyaAllah kita akan mengenal satu daripada sekian nama Allah, yaitu Al-Basir. Wahuwa ismun takarrara wurudu fil Qur'an al-Karim. Nama ini diulang-ulang dalam Qur'an. Fi mawadhi'a tazidu al-arba'in, lebih daripada 40 tempat. Minha diantaranya qawluhu ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang dapat sama dengannya. Wahuwa sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innallaha kana sami'an basira, adalah Allah senantiasa maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu basirun bil ibad, dan Allah benar-benar melihat dengan apa yang diperbuat hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innahu bikulli syai'in basir, sungguhnya dia atas segala sesuatu maha melihat. Wa qala ta'ala, innahu bi'ibadi khabirun basir, sesungguhnya dia dengan apa yang diperbuat hambanya benar-benar mengetahui lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kafa birabbika bidhunubi ibadihi khabirun basir, cukuplah Tuhanmu yang mengetahui dengan dosa-dosa hamba-hamba, sesungguhnya dia Tuhan maha mengetahui lagi maha melihat. Nah. Wal basiru ay alladhi yara jami'al mubasirat wa yubasiru kulla shay'in wa indakka wa sagur wa yubasiru dabiban namlatis sawda'i 'ala as-sakhra'is samma'i fi lailatiz zuluma wa yara majariyal quti fi a'da'iha ويرى جريان الدم في عروقها ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخيانات العيون. الله أكبر. والبصير, نما الله البصير أي الذي يرى جميع المبصرات, dialah Allah yang melihat segala sesuatu. وَيُبْصِرُ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ دَقَّ وَصَغَرَ, segala sesuatu yang dia lihat itu semuanya mencakup segala yang kecil, yang rumit, ya, دَقَّ yang begitu kecil, yang begitu rumitnya, وَصَغَرَ ya, maupun yang kecil. فَيُبْصِرُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ, dia tidak hanya melihat yang besar-besar, tapi yang rumit pun dia lihat, yang kecil pun dia lihat. Maka Allah melihat dabi bannamlah, ya, langkah-langkah semut, as-sauda, langkah-langkah semut yang hitam, ala sakhratis samma, di atas bebatuan, ya, fil lailatil dhulma batwan keras cadas, di padang pasir yang gelap, di malam yang gelap. Ya, semut pun terlihat. Allahu Akbar. Semut yang hitam legam berjalan di antara batu-batu yang hitam, cadas yang hitam, di tengah padang pasir yang kelam ketika malam gelap gulita, Allah melihatnya. Jalla fi'ula. Apalagi yang besar daripada gerak-gerik kita. Wa yara majaril qut fi a'dha'iha, bahkan Allah melihat bagaimana berjalannya, apa yang dimakan oleh semut-semut ini dalam tubuhnya, kemana dia ditempatkan, ya, dalam lambung-lambung ada, dalam perut-perut semut Allah melihat. Allahu Akbar. Bukan hanya semutnya belaka, bahkan apa yang terdapat dalam semut, bagaimana dia mengkonsumsi makanan, kemana makanannya masuk. Wa yara jiryanad dam fi uruqiha, bahkan Allah melihat bagaimana mengalirnya darah dalam saluran tubuh semut tersebut, dalam urat-uratnya, dalam saraf-sarafnya. Wa yubsiru ma tahtal ardin as-sab'i, dan Allah juga melihat apa yang di bawah, ya, bumi yang lapis ketujuh. Kama yubsiru ma faqa as-samawati as-sab', sebagaimana Allah melihat apa yang di atas, ya, langit yang tujuh. Wa yara tabaraka wa ta'ala taqallubatil ajfan, dan Allah juga melihat bagaimana mata kita yang berkedap-kedip, ya. Wa takhwa khiyanatil uyun, dan dia pun melihat pula mata-mata kita yang berkhianat. Fala haula wala quwata illa billah, tiap kali mata kita berkhianat melihat yang haram, ketika terlewat, ya, terlintas di hati kita, Allah melihatnya. Jalla wa ala. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, al-basiru alladhi li kamali basarihi yara tafasila khalqi dharrati as-saghirati wa 'adaiha wa lahmiha wa dammiha wa mukhiha wa 'uruqiha wa yara dabibaha 'ala as-sakhrati as-samaa'i fi al-lailati adh-dhulumaa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-basir, nama Allah al-basir, alladhi li kamali basarihi, karena sempurnanya penglihatan matanya. Yara tafasila khalqi dzarrah, dia melihat bagaimana penciptaan semut, serangga yang paling kecil, lebih kecil daripada semut. Wa adaiha, ya, dia melihat dengan rinci bagaimana penciptaan semut ini, bagaimana anggota-anggota tubuh pada semut ini. Wa lahmiha, bagaimana daging semut ini, ya, semut berdaging atau tidak? Ada dagingnya. Semut itu ada dagingnya. Sebagaimana nyamuk juga ada dagingnya. Karena itulah kalau nyamuk kita bakar pakai pengukul itu akan tercium bau apa? Bau gosong. Walahmiha wadamiha. Dia melihat pula bagaimana penciptaan dagingnya, bagaimana penciptaan darahnya. Wamukhiha, bagaimana Allah ciptakan otak semut itu. Begitu kecilnya. Otak kita besar, walaupun banyak orang tak pakai otaknya walaupun besar, tapi semut, Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala lihat. Wa uruqiha, urat-urat sarafnya. Wa yara dabibaha 'ala sakhratis samma, dan dia melihat bagaimana serangga-serangga yang di bawah semut, yang lebih kecil daripada semut ini, berjalan, ya, di bebatuan. Fil lailatil dhulma, di malam yang begitu gelapnya. Na'am. Walaqad ahsana man qala, ya man yara saffal ba'udi janahahu fi dhulmatil lailil bahimil alyali, wa yara manata urukiha fi nahriha, wal mukha min tilkal idhamin nukhali, umnun alayya bi taubatin tamkhu biha ma kana minni fi az-zamanil awwali. Masuka. Walaqad ahsana man qala, alangkah baiknya seorang penyair yang berkata, ya man yara saffal ba'udi janahahu fi dhulmatil lailil bahimil alyali. Wahai orang, wahai Tuhan, wahai Zat, wahai Zat yang melihat bagaimana bentuk nyamuk dan bagaimana sayapnya yang ada di kegelapan malam yang pekat. Wa yara manata uruqiha fi nahriha, wahai Tuhan yang melihat juga bagaimana perjalanan darah pada saraf-saraf yang ada dalam dirinya, dalam dadanya, wal mukha min tilkal idhamin nuhali, dan juga melihat otak yang dia ciptakan pada makhluk kecil tersebut. Umnun alaya bitaubatin, berilah saya wahai Tuhan taufik untuk selalu bertobat. Tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali, yang dengan taubat tersebut engkau menghapuskan daripadaku dosa-dosaku di zaman yang lampau. Allahu akbar. Wa mimma yajibu al-iman bihi annahu tabaraka wa ta'ala yubsiru bi'ainaini taliqani bijalalihi wa kamalihi subhanahu. Qala ta'ala: wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wa qala ta'ala: wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Wa qala ta'ala: wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'ayni. Mimma yajibu al-iman bihi, hal yang wajib diimani, annahu tabaraka ta'ala yubsiru bi'ainain, Allah itu melihat dengan dua mata, tentunya bilangannya sama-sama dua dengan mata manusia, bilangannya, angkanya, hakikatnya tak sama. Bagaimana mata manusia yang begitu naifnya dengan mata Allah Jalla wa'ala. Tabaraka ta'ala. Allah memiliki dua mata, bukan tiga, bukan empat, dan seterusnya. Dua mata Allah Jalla wa'ala, yang layak bagi Allah. Walaupun dalam beberapa ayat seolah-olah disebutkan dengan berbagai macam redaksi. Kadang dalam bentuk jamak bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Kadang dalam bentuk mufrad aini, walitusna al-aini. Tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Sebagaimana saya mengatakan mataku, padahal kita memiliki dua mata. Ya. Dengan penglihatan mata-mata kami, padahal kita memiliki dua mata. Lil munasabah, menyesuaikan dengan dhamir kami. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah engkau wahai Muhammad dengan ketetapan Tuhanmu, baik ketetapan qadari yang tak dapat dihindari, ya, berbagai macam bentuk ketetapan yang terkadang tak disenangi hamba, berupa penyakit yang datang, musibah, bencana. Sabarlah dengan ketetapan qadari, dan sabar pula dengan ketetapan asy-syar'i, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Sabar, tetap lakukan jika itu perintah, berusaha menghindar itu jika itu larangan. Fa innaka bi'ayunina, jangan khawatir, sesungguhnya engkau senantiasa kami lihat dengan mata-mata kami. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesabaran kita, bagaimana kita bersabar menanggung berbagai macam ujian, cobaan, musibah. Terkadang penyakit datang melanda, kadang uang berkurang, harta habis, ya, ketipu, kadang-kadang macam-macam. Ada hutang tak dibayar, ada piutang tak dibayar-bayar. Allah melihat, ya, kadang-kadang bencana alam, petaka datang. Allah melihat, dan Allah melihat bagaimana engkau bersungguh-sungguh sabar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan Allah akan senantiasa memberikan bagimu taufik dan bantuan. Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusurin. Kami bawa Nuh di atas bahtera perahu kapal, tajri bi'ayunina, yang mana kapal tersebut, ya, berlayar bi'ayunina, dengan penglihatan mata-mata kami. Artinya berlayarnya kapal itu kami lihat, kami perhatikan, kami yang mengarahkan, kami yang memberikan baginya keselamatan ketika ombak datang gunung. Kami lihat itu kapal, kami pelihara dia, kami jaga, takkan kami tenggelamkan dia. Tidak ada mungkin ombak lebih besar daripada ombak pada zaman Nabi Nuh. Kita melihat banyak di dalam net, ya, YouTube, kapal-kapal besar yang hampir tenggelam, bahkan sebagian tenggelam dengan ombak besar mungkin sampai 20 meter, 30 meter. Maka ombak pada zaman Nabi Nuh setinggi gunung. kata Allah, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan kapal itu berlayar ya di antara bihim dengan membawa manusia umat Nabi Nuh yang beriman di atas ombak yang besarnya sebesar gunung. Allah melihat jazaan liman kana kufir, itulah balasan kami tenggelamkan dengannya orang-orang yang kafir. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Allah berbicara memberikan berbagai macam bentuk ingatan kepada Musa dengan nikmat-nikmatnya. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Aku buat wahai Musa, ya, orang-orang mencintaimu. Sehingga Fir'aun yang begitu garangnya sehingga membunuh setiap bayi, ketika melihat Musa pun dia mencintai Musa. Sebagaimana istrinya pun demikian. Walitusna ala aini, agar engkau dibesarkan wahai Musa di bawah penglihatan mataku. Musuh yang dicari-cari oleh Fir'aun kemana-mana, disuruh sembelih semua anak yang lahir, ternyata musuh itu berada dalam sarang ya, Fir'aun dalam istananya sendiri. Dia lihat, dia beri makan ya, sampai menjadi laki-laki dewasa sampai besar, itu pula yang membinasakan kerajaannya. Naam. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين حين وصف الدجال الأكبر وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور, متفق عليه. وتنزيهه سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللائق به. Yeah. Allah itu punya dua mata sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Dalam Quran tak tersebut secara eksplisit, dalam hadis pun demikian, tapi dari mafhum mukhalafahnya ya, daripada pemahaman terbaliknya. Apa kata Syekh Razak, muqaddal al hadithu sahihu, ada hadis yang sahih an Rasulillah, dari Rasulullah SAW menunjukkan anna lillahi aynain, bahwasanya Allah itu punya dua mata. Hina wasafa ad-dajjal al-akbar, ketika Nabi menyebutkan ciri-ciri dajjal terbesar yang akan keluar kelak sebelum kiamat, berkata Rasul tentang dajjal, innahu a'war, sesungguhnya dajjal itu adalah makhluk bermata picak. Picak adalah satu matanya tak berfungsi, hanya satu yang melihat. Dia punya dua mata tapi tidak berfungsi satunya. Orang-orang kadang mengartikan dajjal mata satu, diletakkannya mata di sini. Sebagaimana pernah ada editan video di YouTube, dajjal telah lahir di Israel, matanya satu. Bukan itu. Ya, inilah dalam menafsirkan kesalahan fatal. Sehingga semua lambang-lambang simbol ya, di polisi Saudi dengan mata satu, ha ini dajjal. Semua dianggap dajjal. Dajjal itu bermata dua, yang satunya tak berfungsi alias picak. Ada tapi tak ada fungsi. Bukan matanya satu. Ya. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, dan Tuhan kalian itu bukan matanya picak. Tatkala dinafikan Allah bermata picak, berarti sempurnalah mata Allah, berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna, bukan sebagaimana dajjal. Kenapa dikiaskan, kenapa dibicarakan Nabi tentang dajjal dan Allah? Karena Allah itu mengaku, karena dajjal ketika keluar ke permukaan bumi ini pertama mengaku sebagai utusan Tuhan, lambat laun dia naik mengaku sebagai Tuhan. Apalagi dia berikan banyak keanehan. Ada seorang pemuda dimatikan, dibelah, digergaji dua, kemudian dihidupkan. Dan dia mengklaim kepada orang-orang dia Tuhan bisa menghidupkan. Maka kata Nabi, Tuhanmu bukan matanya sebagaimana dajjal yang picak. Tuhanmu sempurna matanya. Muttafaqun alaih. Wa tanzihuhu subhanahu anil awri. Nabi mensucikan Allah daripada sifat yang mata picak. Dalilun ala thubutil aynain, menunjukkan Allah punya dua mata. Lahu subhanahu al-wajhi al-la'iq bih, tentunya sesuai baik besar Allah SWT. Bagaimanapun kau pikirkan tentangnya, tak akan mungkin sama dengan apa yang kau pikirkan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kau imani, selesai, tentram hatimu. Daripada Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah yang tersesat dalam bab ini, walaupun akhirnya dirujuk, dia katakan banyak ayat, kalau kita pahami ayat itu dengan teksnya, maka Allah akan kacau balau. Ya, bagaimana bentuk Allah, kadang dia punya mata satu, kadang punya mata banyak, kadang punya, ya. Oleh karena itu bukan mata, tetapi adalah iradatul lisan. Maksudnya adalah kehendak untuk berbuat kebaikan. Gara-gara takut tasbih, waqa'a fit tasbih, dia tergelincir dalam tasbih berikutnya. Kalau kau katakan iradah, kehendak Allah untuk berbuat kebaikan, bukankah makhluk juga punya kehendak? Kenapa kau samakan Allah dan makhluk? Kau katakan Allah berkehendak, makhluk juga punya kehendak. Dia akan katakan kehendak Allah tak sama dengan kehendak makhluk. Kita bilang pula, Ar-Razi, mata Allah tak sama dengan mata makhluk. Selesai. Payah-payah panjang-panjang kau nafikan Allah tak punya mata. Kau berikan sifat lain yang sifat itu pun ada pada makhluk. Jika kau katakan berbeda sifat itu dengan sifat makhluk, katakan pula sifat mata Allah berbeda. Alangkah mengerikan Allah, kata Ar-Razi, jika disifati dengan yang terdapat dalam Quran, dipahami secara tekstual. Mengerikan. Tangannya kadang disebutkan satu, kadang tangannya banyak. Bagaimana bentuknya? Karena itu semua harus ditakwil. Tapi terakhir, Ar-Razi rahimahullah rujuk kepada akidah Ahlussunnah. Dia bilang, lebih baik aku mati sebagaimana matinya orang-orang awam. Aku beriman dengan semua sifat-sifat Allah sebagaimana dia terangkan. Ya, berhari-hari, bertahun-tahun umurku habis sia-sia membahas apa kata orang tentang Tuhan. Akhirnya hatiku tentera menerima apa yang dia katakan tentang dirinya. Rujuk Ar-Razi rahimahullah. Dialah dedengkot, ya, daripada, ya, ulama-ulama Asy'ariyah yang rujuk kepada aqidatus salaf, ashabul hadis. Naam. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, nahnu naqul lirabbina aynani yubsiru bihima ma tahta ath-thara wa tahta al-ardi as-sabi'ati as-sufla wa ma fi as-samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabir la yakhfa 'alayhi khafiyah. فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله. Berkata Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, salah seorang ulama hadis. نحن نقول, kami berkata, لربنا عينان, Tuhan kami punya dua mata. Sebagian tuhan-tuhan selain Allah dibuat oleh Penciptanya punya wajah dua. Kadang punya wajah empat. Depan wajah, belakang wajah, kanan wajah, kiri wajah, masing-masing dua matanya. Punya tangan pun enam. Ada tangan dua, tangan kadang-kadang macam-macam. Dua depan, dua belakang. Kadang-kadang 8 tangannya. Dua kanan, dua kiri. Tuhan mereka. Tapi Tuhan kami, kata Ibn Khuzaimah, punya dua mata. Yang dia melihat apa mata tersara, apa yang di bawah bumi ini. Watahtal ard, ya. Dan apa yang di bawah permukaan bumi dia lihat. As-sabi'ati sufla, bumi yang paling terendah. Kalau thara, lapisan paling atas. As-thara, lapisan bumi. Watahtal ard sabi'ati sufla, bahkan yang di bawah bumi di lapisan yang paling terakhir, yang ketujuh pun Allah lihat. Kita di bawah sabilun najah ini aja tak tahu kita ada apa di bawahnya. Tanpa adanya harta karun, tak tahu kita. Ya, tak usahlah besok dibongkar. Yang jelas Allah mengetahui. Subhanallah. Dalam bumi itu ada yang negeri-negeri yang dia tenggelamkan. Subhanallah, likuifaksi yang terjadi. Di sebagian negeri Allah tahu siapa dalamnya yang ditenggelamkan. Rumah-rumah mereka ini tenggelamkan, siapa yang korban di sana. Allah tahu. Ya, apa yang di bawah kerak bumi ini Allah mengetahuinya. Subhanallah. Wa ma fis samawati wa ma bainahuma, Allah juga tahu apa yang terdapat di seluruh langit lapisan pertama hingga ketujuh, wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat antara langit dan bumi yang jumlahnya begitu banyaknya, bintang-bintang yang mungkin triliunan, enggak tahu kita menyebutkan angka lagi, miliar, di atas miliar apa? Apa di atas miliar? Ma? Triliun. Di atas triliun? Tak tahu, ha? Ha? What triliun? Udah ngeri-ngeri. Tadi malam saya buka lagi tentang galaksi, tentang alam semesta. Ya Allah, dahsyat. Subhanallah. Tak ada apa-apanya bumi ini dibandingkan dengan seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Apa yang terdapat di antara langit dan bumi, min saghirin wa kabir, yang besar, yang kecil, wa la yakhfa 'alaihi khafiyah, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fa huwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar, dia melihat apa yang terdapat dalam lautan, dalam perut laut, Allah melihatnya. Subhanallah, kadang-kadang laut itu dalam sampai berkilo-kilometer dalamnya, bagaikan samudra-samudra luas, samudra Pasifik yang kabarnya konon terdalam. Allah melihat apa yang terdapat dalamnya berupa ikan-ikan, karang-karang, ya, tumbuh-tumbuhan, walujajiha. Allah melihat bagaimana ombak-ombak yang di lautan tersebut yang kadang datang bagikan gunung. Subhanallah. Kama yara arsyahu alladhi huwa mustawin alaih, sebagaimana dia melihat arsy-Nya, singgasananya yang dia di atasnya bersemayam. Tabaraka wa ta'ala. Satu paragraf lagi. Summa inna li hadzal ismil 'adzim muqtadayati min adz-dzulli wal khudu'i wa dawamil muraqabati wal ihsani fil 'ibadati wal bu'di 'anil ma'asi wad dzunub. Untuk apa kita pelajari nama Allah adalah Al-Basir, dia Maha Melihat? Cukupkah sekedar kita tahu saja Allah Maha Melihat? Tidak. Pengetahuan ini melahirkan konsekuensi. Inna, thumma inna li hadzal ismil 'adzimi, kemudian nama ini yang begitu agung, muqtadayatihi, memiliki konsekuensi. Apa itu? Minadzul. Sudahlah, kita tahu Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, melahirkan sifat adzul, menghinakan diri, al-khudu', merendahkan diri kepadanya. Wadawamil muraqabati, serasa seolah-olah di bawah pantauannya. Kenapa orang tak mau mencuri di plaza-plaza, dipasang di mana-mana CCTV, terlihat. Walaupun kadang-kadang dapat juga orang mencuri meski ya pakai CCTV, tapi Allah Jalla wa'ala tentunya Tuhan yang Maha Sempurna melihat segalanya. Hal ini melahirkan sifat al-ihsan fil ibadah. Kita berusaha sempurna dalam beribadah. Tak sembarang kita sholat suka-suka, karena Allah melihat kita. Ketika tak ada orang sholatnya begitu kencangnya, ya, wal bu'di 'anil ma'asi, melahirkan perasaan ketakutan yang buat kita selalu menjauh dari segala macam maksiat, wadz-dzunub, dan dosa-dosa. Nah. Kita kelas? Kelas cukup. Qotifillah. Nanti antum bubar, sebelum antum suruh bubar bahaya kita. Qul qul hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.